إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والنار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله Kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan satu hikmah yang besar, yang agung, yaitu dalam rangka untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikhlaskan ibadahnya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan melakukan kesyirikan, beribadah kepada selainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah hanya kepada aku. Namun realitasnya, kebanyakan, mayoritas hamba Allah penduduk bumi, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa ma aktsarun nas wala harasta bi mu'minin. Tidaklah beriman mayoritas manusia dan jin. Meskipun engkau, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi, berusaha, bersemangat, perhatian untuk menjadikan mereka beriman. Wa in tuti akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau menaati mayoritas penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, dari siratul mustaqim ke sirat as-syaitan, ke jalan syaitan. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Wa bihadihil munasabah awaddu fi hadihil khutbah أن أذكر لكم من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله في ذكر أربعة أركان الكفر yaitu pada kesempatan ini kami akan menyebutkan di antara faedah ibn al-qayyim al-jawziyah rahimahullah dalam kitabnya al-fawaid empat rukun kekufuran, empat rukun kekafiran, agar kita waspadai, agar kita berupaya berjuang untuk membersihkan, untuk membebaskan diri kita dari empat rukun ini, agar kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan pada ayat sebelumnya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang sedikit yang bersyukur kepada Allah, yang menauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, dan termasuk dari ahlul jannah. Empat rukun tersebut, yang pertama adalah al-kibr. Al-kibru yamna'u al-inqiyad. Yang pertama adalah kesombongan, sifat sombong, angkuh, yang akan menghalangi seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan hadama rukn al-kibr sahula alaih al-inqiyad. Apabila runtuh rukun ini, seseorang terbebas darinya, dia bersih dari kesombongan, dari keangkuhan, maka akan mudah baginya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun yang kedua, al-hasad alladhi yamna'u qabul an-nasihah wa badlahu, yaitu sifat hasad, sifat iri dengki yang menghalangi seseorang untuk menerima nasihat, dan menghalangi seseorang untuk mencurahkan nasihat kepada orang lain, karena hanya dirinya yang dia inginkan merasakan nikmat dan tidak menyukainya nikmat itu ada pada orang lain. Idzan hadama hadzal rukn sahul alaih qabulun nasihah wa badluh wa badluha lil ghair. Apabila rukun ini runtuh, dia terbebas darinya, terbebas dari sifat hasad, dari sifat iri dengki, akan mudah baginya untuk menerima nasihat dari manapun datangnya nasihat itu, dan akan mudah baginya untuk mencurahkan nasihat kepada orang lain, karena dia ingin berbagi kenikmatan. Sebagaimana dia mendapatkan nikmat, dia menyukai dirinya mendapatkan nikmat, dia pun menyukai nikmat itu dirasakan oleh saudaranya. Rukun yang ketiga yaitu al-ghadab, sifat pemarah, dikuasai oleh marah, emosi. Alladhi yamna'u min al-'adl, yang akan menghalangi seseorang untuk bersikap adil dan menyeretnya berbuat zalim. Fa idzan hadama hadzal rukn sahula alaihi al-'adl wat-tawadhu'. Apabila rukun ini runtuh dan dia terbebas darinya, dia mampu kuasa untuk mengendalikan emosinya, marahnya, maka dia akan mudah baginya untuk bersikap adil, akan mudah baginya untuk tawadhu', untuk merendah diri di hadapan orang lain. Dan rukun yang keempat, as-syahwah, yaitu menuruti syahwat, menuruti syahwat. Allati tamna'u min at-tafarrugh lil ibadah, menuruti syahwat yang tercela, yang menghalangi seseorang untuk konsentrasi beribadah. Baik syahwat itu terkait dengan syahwat al-batn, syahwat perut untuk memuaskan perutnya dengan makanan dan minuman, ataukah syahwat al-farj, syahwat kemaluan, untuk memuaskan syahwat kemaluannya sehingga menyeretnya terjerumus dalam berbagai kenistaan, kehinaan, syahwat yang terlarang, dan menghalanginya dari konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalanginya fokus untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia disibukkan dan diseret jauh dalam lumpur kenistaan oleh syahwatnya yang tercela. Nas'alullah salamu al-afiyah. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa empat perkara ini apabila terdapat pada diri seseorang, apabila sifatnya, karakternya, sikapnya, tindak tanduknya diwarnai, dikendalikan oleh empat perkara ini, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada amalan yang bisa dia kerjakan dengan istiqamah. La yastaqimu ma'ha al-amalul battah. Dia tidak akan bisa istiqamah konsisten dengan satu amal ibadah. Wa la tasqu nafsuhu ma'a qiyamiha biha. Dan dirinya, jiwanya, kalbunya tidak akan bisa tersucikan selamanya selama empat perkara ini bercokol pada dirinya. Wa kullu al-afat mutawallidatun minha. Seluruh kejelekan, seluruh keburukan bersumber dari empat perkara ini. Kata beliau rahimahullah, idza istahkamat fil qalb aradhu al-batila fi suratil haqq, wa aradhu al-haqq fi suratil batil, wa aradhu al-munkara fi suratil ma'ruf, wa aradhu al-ma'rufa fi suratil munkar, wa qarrabathu min ad-dunya wa ba'adathu 'anil akhirah. Empat perkara ini jika menguasai diri seseorang, maka empat perkara ini akan menampakkan yang batil tampak sebagai kebenaran, yang merupakan kebenaran al-haq ditampakkan sebagai kebatilan, perkara yang ma'ruf ditampakkan padanya sebagai perkara yang mungkar, yang mungkar ditampakkan padanya sebagai perkara yang ma'ruf, dibolak-balik, disamarkan hakikat-hakikat perkara. Dan empat perkara itu akan mendekatkannya kepada dunia dan menjauhkannya dari akhirat. Wa kullama jittahada fil amal afsadatu hadhil arba'. Setiap kali seseorang berijtihad, berjuang untuk beramal, tetapi empat perkara ini ada padanya, maka empat perkara ini akan merusak amalannya. Akan merusak amalannya. Bukankah iblis laknatullah alaih setelah dimuliakan oleh Allah dalam jannah, dimuliakan oleh Allah hidup di langit bersama kumpulan malaikat al-kiram, namun gara-gara kibir, kesombongan, gara-gara hasad, iri dengki, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari jannah, diusir dari kumpulan malaikat, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya, dibuang ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan laknat Allah menyertainya sampai hari kiamat. Gara-gara kesombongan, gara-gara hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat dan masuk dalam kumpulan malaikat, yaitu iblis, yang dia dari kalangan jin tetapi hidup bersama malaikat di langit, sehingga masuk dalam khitab, masuk dalam pembicaraan. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis, dia tidak mau. Dia mengkufuri Allah, kafir kepada Allah, menentang perintah Allah, karena dua faktor. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbara, dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, dan Allah Maha tahu, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam? Sujud tersebut adalah sujud penghormatan kepada Adam atas kemuliaan Adam. Namun hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah, jika bukan karena perintah Allah, maka itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Namun yang memerintahkan sujud adalah Allah, maka itu adalah ibadah kepada Allah demi menghormati Adam karena kemuliaannya. Allah tanyakan kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, qala ana khairum minh. Dia tampakkan kesombongannya, saya lebih baik daripada dia, saya lebih terhormat, lebih mulia daripada Adam, kenapa saya harus sujud menghormati dia? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Logika dia mengatakan bahwa api lebih mulia daripada tanah, padahal tidak demikian hakikatnya. Itu adalah kias yang batil, kias yang pertama kali terjadi dan dicontoh oleh ahlul kias yang mengkias dengan kias-kias yang batil setelah iblis. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala a asjudu lima khalaqta tina." Dia mengatakan, "Apakah aku akan sujud kepada makhluk manusia yang engkau ciptakan dari tanah, tanah liat?" Kemudian dia menunjukkan hasadnya. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Beritakan kepadaku, kata iblis, kabarkan kepadaku, siapa dia ini? Tentang dia ini, Adam, manusia yang engkau muliakan atas diriku. Dia tampakkan hasadnya ketika Allah memuliakannya atas dirinya, dan dia iri kepada Adam, dan dia mengatakan, seandainya engkau tunda kematianku sampai hari kiamat, maka sungguh aku akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit dari mereka yang akan selamat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Empat perkara ini, kata Ibnu Qayyim, jika kita amati kekufuran seluruh umat yang pernah ada, maka kekufuran mereka semuanya bersumber dari empat perkara ini. Keras dan ringannya adab Allah kepada mereka tergantung keras dan ringannya keberadaan empat perkara ini pada diri mereka. Oleh karena itu, barang siapa man fatahaha ala nafsih faqad fataha alaihi abwaba syarri kulliha ajilan wa ajila. Barang siapa membuka empat perkara ini untuk masuk dalam dirinya, barang siapa membukakan pintu untuk dimasuki oleh sifat kesombongan, untuk dimasuki, disusupi oleh sifat hasad ataukah sifat marah, emosi yang tidak terkendali dan menuruti syahwat, maka dia telah membuka kebinasaan atas dirinya. Dia telah membuka pintu-pintu kejelekan seluruhnya atas dirinya. Cepat atau lambat dia akan hancur. Wa man aglaqaha ala nafsih aglaqa abwab asyarri kullih. Barang siapa menutup celah, menutup pintu, tidak memberi kesempatan satu pun dari empat sifat ini untuk menyusup masuk dalam dirinya, dalam kalbunya, maka dia telah menutup pintu kejelekan serapat-rapatnya dari dirinya, dan dia akan selamat biiznillahi ta'ala. Nas'alullah salamu al-afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tempatnya orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang menentang kebenaran karena keangkuhannya. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin? Bukankah dalam neraka jahannam ada tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam yuhadziru minal kibr kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mentahdir, mengingatkan umatnya agar berhati-hati dari kibir. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibir. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk jannah seseorang yang dalam kalbunya, dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat biji sawi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan kibir yang dimaksud batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan tersebut adalah menolak kebenaran, memandang remeh orang lain, memandang remeh manusia, dan memandang dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih baik. Nas'alullah salam wal afiyah. Nabi alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk hasad. Di antara hadis tersebut Nabi mengatakan wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu sama lainnya. Jangan saling hasad. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, yakni imannya tidak sempurna, artinya dia berdosa sampai dia menyukai saudaranya mendapatkan nikmat, merasakan nikmat sebagaimana dia menyukai nikmat itu dia rasakan. Selama kita tidak suka saudara kita dapat nikmat padahal kita suka nikmat itu kita dapatkan, maka kita berdosa. Artinya jika kita tidak menyukai nikmat itu dirasakan oleh saudara kita, artinya kita hasad kepadanya, kita dengki, iri kepadanya. Seseorang tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, artinya dia berdosa, imannya lemah sampai dia menghilangkan sifat hasad dari dirinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, makna hadis. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada salah satu sahabat yang datang minta wasiat dengan satu wasiat, Wasiat itu yang dipilih oleh Nabi. Ketika orang itu datang, "Ausini ya Rasulullah," beri aku wasiat, "Wahai Rasulullah, apa wasiat itu?" Wasiat itu, kata Nabi, "La taghdab," kendalikan marahmu. Kata Nabi, "Kendalikan emosimu." Kendalikan emosimu, tiga kali diulangi oleh Nabi alaihissalam. Karena emosi yang tidak terkendali akan menghancurkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang menuruti syahwatnya dengan sepuas-puasnya, tanpa kendali, tanpa peduli dengan aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa peduli dengan syahwat yang haram, yang nista dan hina. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang orang-orang kafir di hari kiamat. Wa yawma yu'radul ladina kafaru 'alan nar, di hari orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka. Neraka didekatkan dan diperlihatkan di hadapan mereka nanti di hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian di dunia dulu, kalian telah menghabiskan kelezatan-kelezatan kalian, dan kalian sudah bernikmat-nikmat, berpuas-puas semau kalian tanpa malu. Kalian sudah habiskan kelezatan itu di dunia, tidak tersisa bagi kalian di akhirat. "Falyawma tujazawna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun." Maka hari ini rasakanlah oleh kalian azab yang menghinakan kalian dikarenakan kesombongan kalian di dunia tanpa alasan yang hak, dan dikarenakan kefasikan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang lain, "Fakhulafa min ba'dihim khulfun ada'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datang setelah mereka, setelah para nabi, orang-orang saleh datang menggantikan mereka, orang-orang yang menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan mereka mengikuti syahwat mereka, larut dalam lumpur syahwat yang hina dan nista, sehingga mereka meninggalkan ibadah, menelantarkan sholat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Fasawfa yalqawna ghayya," niscaya mereka akan menjumpai kehancuran, kebinasaan. "Aqulu ma sami'tum alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar wa usalli wa usallimu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil ma'ad." Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah kita simak empat rukun kekufuran pada khutbah yang pertama. Jika kita ingin selamat dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hendaknya kita mujahadatun nafs, hendaknya kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan, untuk mensucikan diri kita dari empat perkara itu. Al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid, pejuang yang hakiki, adalah orang yang berjuang untuk menyucikan dirinya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Dengarkanlah apa faktor penyebab perkara itu dimiliki oleh seseorang dan apa obatnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan keempat faktor itu, keempat perkara itu, rukun itu, faktornya adalah kejahilan seseorang, kebodohan seseorang terhadap Rabbnya dan dirinya. Karena dia jahil, karena dia tidak mengenal hakikat Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, dirinya dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, yang tidak ada samanya. Dan dia tidak mengenal hakikat dirinya sebagai makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan penyakit, yang fakir, yang tidak punya apa-apa, yang bergantung kepada Allah As-Samad. Itulah sebabnya. Seandainya seseorang menyadari hakikat dirinya, dirinya lemah, penuh dengan cacat, aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, sementara Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat, diri yang maha sempurna, dia akan menyadari tidak pantas baginya untuk sombong, tidak pantas baginya untuk hasad, tidak pantas baginya untuk marah karena kepentingan pribadinya. Siapa dia? Siapa dirinya? Apa kehebatannya? Apa kesempurnaannya sehingga dia marah demi kepentingannya? Bukan karena kepentingan Allah. Dan dia tidak akan menuruti syahwatnya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk menyombongkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di antara asma'ul husna pada ayat tadi adalah al-mutakabbir. Allah al-mutakabbir, Allah yang maha sombong, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha memiliki kibria, kibr, yang maha angkuh, yang mengangkuhkan diri dari segala yang tidak pantas baginya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat itu. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, suatu ketika Nabi membaca firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqo qadrih." Tidaklah mereka orang-orang musyrik itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. "Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah." "Was-samawati matiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun." "Wal-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Bumi seluruhnya tujuh lapis, semuanya di hari kiamat digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu tangan. Ya subhanallah. Bumi yang luas ini, yang besar ini, tujuh lapis, dan kita di atas permukaannya, tujuh lapis ke bawah, di hari kiamat digenggam oleh Allah dengan satu tangannya. "Was-samawati matwiyatun bi yaminih." Langit yang tinggi di atas kita, yang kokoh, yang luas tujuh lapis, akan dilipat oleh Allah dan diambil dengan satu tangannya. Kemudian orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun, ma suci Allah, ma tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan tangannya, menggerakkannya, maju mundur. Kata Nabi, yumajjidur Rabb subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat ketika melakukan itu, menggenggam langit dan bumi, Allah memuji dirinya dengan mengatakan Anal Malik, aku penguasa satu-satunya. Anal Jabbar, Anal Jabbar Anal Mutakabbir. Allah mengatakan akulah Al Jabbar, penguasa yang tidak ada tandingannya, yang menundukkan selainnya. Akulah yang mutakabbir, yang maha agung, yang maha sombong. Anal Aziz, akulah yang maha perkasa. Anal Karim, akulah yang maha mulia, yang maha dermawan. Kemudian farajafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, maka mimbar yang dipijak oleh Nabi alaihi salatu wasallam bergetar hebat. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hatta kulna la yakhirran nabi, sampai-sampai kami mengatakan Nabi akan jatuh dengan mimbar itu karena bergetar hebat. Ya subhanallah. Dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dikabarkan pada hari kiamat nanti, yatwillahu azza wa jal as-samawat thumma ya'khudhuhunna biyaminih wa yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Jadi kiamat nanti Allah akan melipat langit seluruhnya, kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah berkata, sayalah penguasa. Mana itu orang-orang yang menjadi penguasa di dunia? Mana itu orang-orang yang menyombongkan diri di dunia? Mana sekarang mereka? Thumma yakbidul ard biyadihi shimal. Kemudian thumma ya'khudhuna biyadihi shimal. Wa yakbidul ard thumma ya'khudhuna biyadihi shimal. Kemudian Allah menggenggam bumi, kemudian mengambilnya dengan tangan kirinya. Riwayat tangan kiri diperselisihkan oleh ulama. Secara riwayat. Namun secara makna tangan Allah subhanahu wa ta'ala dua, kanan dan kiri. Namun hadis yang lain menyatakan kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah dua-duanya adalah tangan yang sempurna, tidak seperti tangan manusia yang kanan lebih sempurna daripada yang kiri. Allah subhanahu wa ta'ala zatnya dan seluruh sifat-sifatnya, kedua tangannya dan sifat-sifat yang lain adalah sifat yang hakiki dan sempurna, yang tidak sama hakikatnya dengan sifat makhluk, dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, dan kita tidak dibenarkan untuk membayangkannya, namun kita diwajibkan untuk mengimaninya. Karena hakikat sifat-sifat Allah di luar kemampuan kita, oleh karena itu kita tidak dibebani untuk memikirkan itu, kita diwajibkan mengimaninya. Kemudian Allah mengatakan Anal Malik Aynal Jabbar Aynal Mutakabbir Anal Jabbarun Aynal Mutakabbirun, akulah penguasa satu-satunya. Mana itu para penguasa di dunia? Mana itu orang-orang yang menyombongkan diri? Nas'alullah salam wal afiyah. Dalam hadis yang sahih Allah Ta'ala mengatakan Al-Kibriya'u Ridai Wal-Izzatu Izari Faman Naza'ani Wahidan Minhuma Al-Uqihi Finnar. Kesombongan, keperkasaan adalah sifatku. Itu adalah sifat khusus Allah. Tidak ada yang memilikinya selain Allah. Oleh karena itu kata Allah, barang siapa ingin menyombongkan diri, ingin menjadi orang yang perkasa, menindas hamba-hamba Allah, maka aku akan lemparkan dia dalam neraka. Jika seseorang menyadari kesempurnaan Allah tersebut dan siapa dirinya, dia tidak akan sombong. Begitu pula hakikat hasad. Hakikat hasad, iri dengki adalah menolak takdir Allah. Menolak takdir Allah. Allah menyukai nikmat itu dimiliki hambanya, kemudian dia tidak suka. Allah menyukai nikmat itu ada pada hambanya, dia ingin nikmat itu hilang dari hambanya. maka ini pada hakikatnya adalah penolakan terhadap takdir Allah. Ini hal yang tidak dibenarkan. Yang mengatur semuanya pemberian nikmat adalah Allah, dan tidak ada gunanya, percuma. Allah yang mengatur memberikan nikmat siapa yang Allah kehendaki. Dan terkait dengan ghadab, kemurkaan, diobati dengan cara hendaknya seseorang membiasakan diri marah karena Allah, marah karena agama Allah, bukan karena pribadinya, bukan karena kepentingan pribadinya. Siapa dia? Apa kehebatannya? Semua nikmat yang ada pada dirinya dari Allah. Tidak pantas untuk marah karena dirinya. Tetapi hendaknya seseorang marah karena Allah, karena syariat Allah, karena agama Allah. Kemudian untuk mengobati syahwat, yaitu dengan cara seseorang menyadari bahwa dia diuji oleh Allah dengan syahwat itu. Apabila dia menyalurkan syahwatnya untuk perkara yang dihalalkan oleh Allah, dia akan selamat dan dia akan merasakan nikmat yang lebih sempurna dalam jannah. Tetapi jika dia menuruti syahwatnya tanpa kendali, maka itu akan menjadi penyebab dia akan diharamkan dan dihalangi dari kenikmatan di akhirat. Nabi SAW mengingatkan, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikitari dengan syahwat, itu ujian. Barang siapa menuruti syahwatnya tanpa kendali, dia akan masuk dalam neraka. Wa huffatil jannah bil makarih. Sedangkan jannah, surga Allah, dikelilingi dengan al-makarih, yakni perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Karena seseorang harus mengendalikan hawa nafsu, harus mengendalikan syahwat. Tidak semua keinginan, tidak semua syahwat bisa dilampiaskan. Ada batas-batasnya, dan itu butuh perjuangan, dan perjuangan itu berat, namun itu kemuliaan. Terakhir kami tutup khutbah ini dengan permisalan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-ghadab, yang namanya emosi itu, kata Ibnu Qayyim, bagaikan hewan buas. Jika seseorang melepas emosinya tanpa kendali, maka dia akan dimakan habis oleh emosinya. Sebagaimana jika dia memiliki hewan buas kemudian dia tidak ikat dengan baik, maka hewan buas itu akan memakannya dan menerkamnya. Sedangkan syahwat perumpamannya bagaikan api yang menyala, yang membakar. Jika dia menyalakan api itu, api itu akan membakarnya. Jika dia menyalakan syahwatnya dan tidak mengendalikannya, maka dia akan dibakar habis oleh syahwatnya. Sedangkan al-kibr, kesombongan, kedudukannya seperti hendak merebut kekuasaan penguasa. Imma penguasa yang menguasai seluruh perkara akan membinasakan dia karena dia hendak merebut, ataukah akan mengusirnya sebagaimana yang nasib yang dialami oleh iblis, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yaumiddin. Keluarlah kamu dari jannah karena engkau terlaknat, terkutuk, dan laknat menyertaimu sampai hari kiamat. Jadi usir dari kerajaan Allah, jadi usir dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat Allah, gara-gara dia menyombongkan diri. Dan al-hasad, kedudukannya bagaikan protes terhadap yang lebih kuasa mengatur urusan. Urusan pembagian nikmat adalah urusan Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu keutamaan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak pantas kita hasad, tidak pantas kita iri. Yang harusnya kita lakukan, kita berharap nikmat itu juga diberikan kepada kita, dan kita berharap nikmat itu tetap langgeng pada saudara kita sebagaimana yang kita inginkan pada diri kita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyukrimana jami'an bil imani thabit wa yukrimana jami'an bit tauhid wa ayyaj'alana jami'an min ahlil jannatil firdaus wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhru da'wani alhamdulillah rabbil alamin.